إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan dari mizan, di mana disyahid minal ayatil karimah, yang menjadi poin dari ayat yang mulia ini, yaitu pada ayat faman saqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka barang siapa yang berat timbangannya, yaitu berat timbangan amal kebaikannya daripada keburukannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Namun barang siapa yang ringan timbangannya, yaitu ternyata lebih berat keburukannya daripada kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannama khalidun, di jahannam mereka merugi. Nah, kita ulang sedikit kumpakan lalu. Anna fiha isbatal mawazin, yang menjadi poin dalam ayat ini, bahwa ayat ini terkandung pembahasan bahwa di dalam ayat ini terdapat penetapan timbangan wal wazna dan juga ya, menimbang yaumal qiyamah. Waqad dzakara dzikrul wazni wal mawazin, dan beliau dan telah terdapat penyebutan tentang timbangan ya, dan menimbang fi ayatin katsiratin minal Qur'an, di ayat yang sangat banyak sekali di Al-Qur'an. Waqad afada majmu'un nusus annahu yuzanu al-amiru wal amal was-suhuf, dan telah terdapat keseluruhan dari nas-nas ya, memberikan kita afada faedah bahwa yang ditimbang itu adalah al-amil, orang yang beramal, manusianya, amalnya, maupun suhuf, lembaran catatannya. La munafata bainaha, tidak ada pertentangan sama sekali. Fal jami'u yuzanu, semuanya ditimbang. Lakinnal i'tibara fis-thiqli wal khiffati, namun yang menjadi patokan adalah tentang beratnya atau ringannya. Yakunu bil amal nafsihi la bidati al-amil wala bis-shahifah, ya, yang menjadi timbangan itu amalnya itu sendiri, bukan zat orang beramalnya maupun lembarannya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang ya, berikutnya waqad ta'awwala al-mu'tazilatu an-nususa fi dzalika 'ala annal murada bil wazni wal mizani al-'adl. Nah, kalangan Mu'tazilah mereka mentakwil ya, memalingkan nas-nas ayat Al-Qur'an tentang timbangan amal. Itu mereka memalingkan bahwasanya yang dimaksud dengan mizan itu adalah keadilan, bukan timbangan. Hadza ta'wilun fasidun mukhalifun linusus wa ijma'i salafil ummah wa imatiha. Maka takwil seperti ini adalah takwil yang rusak, yang menyelisihi nas-nas ayat Al-Qur'an dan hadis, kesepakatan salaf dan imam-imam kaum muslimin. Sampai sini ya. Sekarang qala Syaukani, Ibnu Syaukani mengomentari apa yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Wa ghayatu ma tashabbasu bihi, yang menjadi puncak maksimal dari yang mereka yakini terkait masalah timbangan ini, ialah kata Syekh di sini, yaitu mujarradul al-istiba'adati al-aqliyah, itu hanya karena istiba'adat, kemustahilan al-aqliyah, mustahil untuk dinalar dengan akal, itu hanya itu aja. Laisa fidzalika hujjatun ala ahadin, maka tidak ada hujjah sedikit pun bagi siapapun untuk menolak nas-nas ya terkait timbangan ini. Fa hadza idza lam yaqbalhu uquluhum faqad qabilathu uqulu qaumin hiya aqwa min uqulihim min ashabati wa tabi'in wa tabi'ihim hatta ja'atil bid'u kallaili dhulmi. Kemudian kata Syekh, apabila akal-akal mereka apabila akal-akal mereka tidak dapat menerima timbangan tadi, mereka enggak bisa menalarnya, kata mereka, mana ada di akhirat timbangan, kata mereka. Qad faqad qabilathu uqulu qaumin, sungguh itu telah diterima oleh akal-akal suatu kaum, hiya aqwa min uqulihim, yang akal-akal kaum tersebut lebih kuat daripada akal mereka dari kalangan Mu'tazilah. Yaitu akal-akal siapa? Yaitu minas sahabah wa tabi'in, akal-akalnya para sahabat yang jauh lebih cerdas, yang jauh lebih berilmu, lebih hikmah, lebih selamat daripada akal-akal mereka. Dan juga tabi'in, kemudian tabi' wa tabi'ihim, tabi'ihim hatta ja'atil bid'ah, sampai datang bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah Mu'tazilah, yang mengomentari hadis-hadis, ayat-ayat yang berbicara tentang timbangan, mereka komentari, kemudian mereka palingkan ke makna selain yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dengan makna yang selain dipahami oleh para sahabat tabi'in. Oh, itu adalah maksudnya keadilan. Gak ada itu zat timbangan, itu gak ada, kata mereka. Kallailil mudzimi, itu seperti malam kegelapan. Datangnya Mu'tazilah itu malam gelap. Wa qala kullun masya'a, maka setiap orang berkata masya'a, apa yang dia kehendaki. Wa taraku asy-syar'a, mereka meninggalkan syariat. Khalfa zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan akal. Nah, ini diantara ahli bid'ah, cirinya adalah taqdimul aql ala naql, mereka lebih mendahulukan akal daripada ayat atau hadis. Apabila ayat atau hadis yang berbicara tentang suatu sifat-sifat Allah, tentang perkara akhirat atau berita kabar apapun, yang dianggap oleh mereka kok gak masuk akal, kok begini, kok begitu, maka akal mereka menjadi juri atas ayat atau hadis tersebut, sehingga mereka tentukan, oh maknanya bukan begitu, maknanya begini, kita tanya kenapa demikian, itu gak masuk akal. Oh iya, gak masuk akal Anda. Akal di sahabat masuk, akal tabi'in masuk, akal tabi'in masuk, semuanya lebih cerdas daripada Anda, wahai Mu'tazilah, wahai ahli bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa umu, ya itu selesai, intaha penjelasan dari Asy-Syaukani di kitab beliau Fathul Qadir, tafsir ya, tafsir Al-Qur'an Al-Karim, ya tafsir dari Asy-Syaukani, nama kitabnya Fathul Qadir. Wa umurul akhirati laisat mimma tudrikuha al-uqulu wallahu a'lamu. Dan umurul akhirah, perkara-perkara akhirat yang terkait tentang akhirat, laisat mimma tudrikuha al-uqul, itu adalah diantara hal yang akal tidak bisa mampu menjangkaunya. Kenapa demikian? Ini perkara yang gaib, kita gak pernah lihat, gak ada yang mengabarkan kepada kita hidup lagi, yang mengabarkan kepada kita telah wafat Rasulullah SAW ya. Dan ini dikabarkan oleh beliau, kita imani saja. Maka mengimani ini semua, ini adalah diantara bentuk keimanan kepada perkara perkara yang gaib. Maka mengingkari ini semua berarti ini mengingkari perkara yang gaib, bahkan mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis. Dan Allah sifati orang-orang yang beriman, yang bertakwa, ialah sifatnya yang pertama. Alif Namim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu yang beriman pada perkara yang gaib. Beriman tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, fitnah kubur, beriman tentang di mahsyar, di mizan, di hisab, beriman. Nah, kalau mereka menjadikan juri mereka akal, menjadikan akal mereka sebagai juri atas ayat Al-Quran, kenapa demikian? Oh, kita gak pernah lihat, kita gak pernah tahu, gak masuk akal. Ya, akal mereka. Kalau alasannya gak pernah lihat, ya, gak semua yang tidak pernah kita lihat, kita dustakan. Mereka sendiri gak pernah melihat roh mereka. Mereka sendiri bahkan gak pernah melihat akal mereka seperti apa. Kalau melihat otak, di mana akal itu? Akal itu di mana? Bentuk fisiknya akal itu di mana? Lihat gak? Gak lihat. Walaupun ada otak, nah itu otak, itu akal itu. Ini bukan. Bentuk fisik dari akal itu sendiri mereka gak pernah lihat. Tapi ditanya, dinyatakan, Anda punya akal? Punya. Mana akalnya? Nah, seperti apa? Gambarkan. Depresipati. Bagaimana deskripsi dari akal? Saya gambarkan. Secara zatnya, realnya kayak apa bentuknya? Oh itu anugerah ya, seperti itu ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, mimma dzakaru syekh min hawadisi hadzal yaumi al-'azimi, maka di antara yang disebutkan oleh Syekh Syekhul Islam, di antara kejadian-kejadian min hadzal yaumi al-'azim, pada hari yang besar itu, pada hari kiamat, ialah qauluhu. Di hari kiamat ada kejadian, wa tunsyaru dawawin wa hiya sahaiful a'mali, dan akan ditunsyar, itu akan dibuka dawawin, lembaran catatan amal, itu sahaiful a'mal, lembaran-lembaran catatan amal. Maka di hari kiamat akan dibuka lembaran-lembaran catatan amal setiap orang. Ai as-sahaifu allati kutibat fiha al-a'malu al-ibadi, yaitu lembaran-lembaran yang amal-amal hamba dicatat fiha, di lembaran tersebut. Allati amiluha fid dunya, yang mereka beramal di dunia. Wa katabatha alaihim al-hafadatu, dan dicatat oleh al-hafadah, malaikat penjaga, yang manusia dengan sifat raqib atid, ditulis semuanya. Ditulis. Li'annaha tutwa indal mauti, karena lembaran itu akan dilipat ketika dia telah mati. Akhirnya sudah ditutup. Sudah ditutup. Ya, sudah ditutup. Sudah ditutup artinya amal dia ketika dia hidup. Dalam artian bukan berarti orang yang sudah mati, amalan dia, keburukan dia maupun kebaikan dia sudah off. Enggak ada lagi, tidak. Ditunjukkan oleh beberapa dalil. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu ila min salasat. Apabila anak Adam meninggal, tertutup, terputus amalnya. Habis, tutwa, dilipat lembarannya. Iya, dilipat yang ini aja. Tapi ada lembaran yang lain yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Nabi, kecuali tiga hal, apa itu? Min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah. Harta dia yang digunakan untuk di jalan Allah, berinfak, berjihad, berderma untuk masjid, penuntut ilmu, pondok, ya, membantu orang susah dan yang lainnya. Yang kedua, min al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat untuknya. Yang ketiga, ya, itu apa? Waladun soleh yadu'ulah, anak soleh yang mendoakan untuknya. Ini kebaikan. Ada juga keburukan. Kata Nabi, man dalla ala dolalah, siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa kesesatan tersebut tanpa mengurangi dosa dari pelakunya. Artinya kalau dia menunjukkan kepada kesesatan, walaupun dia telah mati, kesesatan tersebut dilestarikan, diwariskan terus menerus, maka dosa kesesatan tersebut ditanggung juga oleh dia, walaupun dia sudah mati ribuan tahun silam, tanpa mengurangi dosa orang-orang pelaku yang melakukan kesesatan tersebut. Sebagaimana dosa pembunuhan sampai hari kiamat, kata Nabi SAW, itu akan ditanggung juga tanpa mengurangi dosa pembunuh aslinya. Itu akan ditanggung juga oleh pembunuh pertama kali di muka bumi ini. Dalam peristiwa Habil Qabil, dia akan menanggung pembunuhan semua sampai hari kiamat. Orang yang pertama kali ngerokok akan bertanggung jawab atas dosa setiap rokok. Ada orang yang ngerokok, dilihat anak kecil, keren juga tuh babi-babi, ikut-ikutan. Ada orang pacaran, dilihat oleh adiknya, oleh temannya, ikut-ikutan, dia nanggung juga dosanya. Nanggung juga dosanya. Nah, jadi ya, ditutup ini ya, yang di luar kekhususan dari tadi. Ini ditutup secara umum. Apabila dia tidak punya peran terhadap amal orang lain, maka ditutup. Bisa dipahami sini. Ya. Watunsharu aituftahu, dan lembaran catatan itu akan ditunsar. Apa itu tunsar? Tuftah. Dibuka indal hisab, ketika dihisab. Layakifa kullu insanin, maka setiap orang akan berdiri mengetahui ala sahifatihi. Ya, mengetahui, berdiri melihat lembaran catatan amal dia. Faya'lama ma fiha, maka dia pun akan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa'akhidun kitabahu biyaminih, maka ada orang yang mengambil lembaran amal catatan dia dengan tangan kanan dia. Wa'akhidun kitabahu bishimalih aw min wara'i dhahrih, atau ada yang mengambil catatan amal tersebut dengan tangan kiri dia atau dari belakang punggungnya. Hadza fihi bayanu kaifiyati akhdhin nasi li suhufihim. Ini adalah penjelasan tentang kaifiyah, bagaimana cara akhdhin nas, manusia mengambil li suhufihim, lembaran catatan amal mereka. Kama jaa fil Qur'an, kama jaa dzalika fil Qur'anil Karim. Sebagaimana hal tersebut terdapat keterangannya di Al-Qur'anul Karim. Wa huwa 'ala naw'aini, yaitu ada dua bagian, ada dua macam. Ya. Bentuk yang pertama, akhidun kitabahu biyamini. Akhidun kitabahu biyamini, yaitu dia mengambil catatan amal dia dengan tangan kanan dia. Wa huwal mu'minu, yaitu dia orang yang beriman. Dia adalah orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, wa akhidun kitabahu bishimali aw min wara'i dhahri, atau orang yang mengambil lembaran catatan amal dia dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Wa huwal kafir, yaitu orang kafir. Bi antulwa yaduhu al yusra, yaitu dengan ditekuk tangan kirinya. Min wara'i dhahrihi, dari belakang punggungnya. Yu'ta kitabuhu biha, maka kitabnya, lembaran catatan amal dia akan diberikan dengannya, dengan kanan kiri tersebut. Kama ja'atil ayatu bihada wahada, sebagaimana terdapat ayat mengenai hal ini, yaitu yang menerangkan diambil catatan amal itu dengan tangan kiri dan diambil lembaran catatan amal dari belakang punggung. Yaitu belakang punggungnya itu ya ditekuk ke belakang, tangan kirinya ditekuk ke belakang punggungnya. Nah, dia ngambil dari situ. Jadi dua-duanya, dengan tangan kiri dan dari belakang punggung, ditekuk begitu. Enggak bisa ngambil dari tangan kanan. Nah, ini siapa? Orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana tadi? Wala munafata bainahuma, maka tidak ada kontradiksi antara keduanya, maksudnya antara mengambil lembaran amal catatan dengan tangan kiri atau dari belakang punggung, enggak ada. Jadi dua-duanya memang begitu, yaitu tangan kirinya ditekuk ya, kemudian ditaruh di belakang punggung, ngambilnya pakai tangan kiri dan dari belakang punggung. Nah, itu dia maknanya ya. Ini siapa? Orang mukmin apa kafir? Orang kafir. Jadi enggak ada kontradiksi. Loh, kan di ayat ada ngambil tangan kiri, di ayat ada ngambil dari belakang punggung. Gimana yang benar? Dua-duanya. Gimana maksudnya? Apa dua kali ngambil? Sekali ngambil, tangan kirinya ditekuk ke belakang punggung, terus kemudian ngambil begitu. Hakadah. Li'annal kafira tughallu yumnahu, karena orang kafir dibelenggu tangan kanannya. Ila unuqihi, sampai ke lehernya. Nah, kalau orang kafir tangan kanannya enggak bisa ngambil karena dibelenggu ke lehernya. Wa tuja'alu yusrahu wara'a dhahrihi, maka dijadikan tangan kirinya di belakang punggungnya. Fa ya'khudhu biha kitabahu, maka dia mengambil lembaran amal dia, catatan dia, kitabnya, biha, dengan tangan kiri tersebut yang sudah ditekuk ke belakang punggung. Summa stadalla asy-syekhu biqaulihi ta'ala, kemudian syekh berdalil dengan firman Allah ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ya. Kemudian syekh berdalil dengan ayat, dan setiap orang dan setiap orang alzamnahu, kami tetapkan dia, ta'irahu, tali kekangnya, fi unukihi, di lehernya. Ya, ini ta'irahu nanti, tali kekangnya al-ayah, mana at-ta'irahu, ma-tara anhu. Yaitu sesuatu yang muncul, yang baru dia kerjakan, min amalihi, dari perbuatan dia, min khairin au syarrin, apakah itu kebajikan atau keburukan. Nah, ini pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan. Adapun pendapat yang lainnya, semisal dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau menyatakan adz-dzahir annal murad bit-tha'ir huna nasibuhu fi hadhihi dunya. Namun yang zahir, yang nampak dari ayat ini makna at-tha'ir, ya alzamnahu tha'irahu, itu adalah bagian dia di dunia. Wa ma kutiba lahu fiha min rizqin wa amalin. Dan apa yang telah ditentukan untuk dia berupa rezeki dan amal. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Ya. Nah, ini pendapat Syekh Khalil Harras. Nah, kalau pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, ta'iruhu, dan telah kami tetapkan, setiap orang telah, setiap manusia kami tetapkan ta'iruhu, yaitu sesuatu yang baru dari amal dia, berupa kebaikan atau keburukan. Allah alam isla. Fi unuki, di lehernya, ayyul zamubihi, yaitu akan di, ya, dikekang kepadanya. Apa maksudnya? Diikatkan kepadanya, ditetapkan bagi dia. Wujaza bihi, dan akan dibalas untuknya. La mahida lahu anhu, dan dia tidak ada tempat untuk berlari darinya. Wahuwa lazimun lahu luzumal qiladati fil unuq, dan itu adalah, ya, amal itu, ta'ir itu, amal tersebut, amal kebaikan atau keburukan yang dia lakukan itu lazimun lahu, itu tetap bagi dia, mesti dia lakukan. Luzumal kiladah, seperti tetapnya kiladah kalung fil unuk, di leher. Ya, kemudian Syekhul Islam membawakan ayat, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa nukhrijuhu lahu yawmal qiyamati kitaban. Maka kami akan mengeluarkan untuknya pada hari kiamat kitaban, sebuah catatan. Catatan lembaran kitab, catatan amal, yalqahu, yang dia jumpai, mansyura, dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka. Ai najma'u lahu amalahu, kami kumpulkan untuk dia amal dia. Kullahu, semuanya, fi kitabin, dalam sebuah lembaran catatan amal. Yu'tahu yaumal qiyamah, yang akan diberikan kepada dia pada hari kiamat. Imma biyaminih in kana sa'idan, itu bisa jadi diberikan kepada dia dengan tangan kanan dia, apabila dia adalah orang yang berbahagia, kalau dia mukmin. Au bisyimalih in kana syakiyan, atau bisa juga diberikan dengan tangan kirinya yang dari belakang punggungnya, apabila dia orang yang sengsara, orang kafir. Nah, lembaran catatan tersebut yang dia jumpai, mansyura, dalam keadaan mansyura ay maftuhan, yaitu terbuka, ya, terbuka. Yaqra'uhu wa huwa ghairuh, dibaca oleh dia dan orang lain, dapat dibaca oleh dia, ya, dapat dibaca oleh dia. Innama qala subhanahu yalqahu mansyura, Allah Ta'ala berfirman, yang dijumpai lembaran catatan amal dia mansyura, terbuka, ta'jilan lil busra bil hasanati wat tawbihi ala sayyiati, itu sebagai, ya, penyegeraan, lil busra, kabar gembira, bil hasanati, dengan kebaikan, kalau dia ngambil catatan amal dia dengan tangan kanannya. Wat tawbih, atau itu juga bisa juga celaan, kalau dia ngambil dengan tangan kirinya, ala sayyiati, atas keburukan dia. Disegerakan kabar gembira, disegerakan keburukan. Dapat lembaran catatan amal, dia bisa baca, maupun orang di sekitar dia. Allahu musta'an. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ikra kitabak, bacalah kitabmu. Allah memerintahkan kepada seorang yang telah mendapatkan catatan amal tersebut, Allah perintahkan, bacalah kitabmu. Hai, taqulu lahu dzalik, yaitu Anda kamu ucapkan apa isi lembaran catatan itu. Qabla an taqra'a dzalikal kitaba man kana qari'an wa man lam yakun qari'an. Ya, sebelum dia membaca kitab tersebut, man kana qari'an, apakah itu dia bisa baca? Wa man lam yakun qari'an, ataupun dia tidak bisa baca. Semuanya bisa baca. Ya, semuanya bisa baca. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Zahirnya di Al-Qur'an demikian. Ya. Walaupun antum di dunia enggak bisa nausorof, enggak ngerti apa, bisa baca semua. Makanya kalau belajar bahasa Arab, niatnya itu buat beramal di dunia, bukan di akhirat. Kenapa belajar bahasa Arab? Biar bisa jawab pertanyaan mungkar nangkir. Loh, kan begitu. Habis ini nanti disuruh baca kitab oleh Allah di hari kiamat. Iqra kitabak, begitu. Bacalah kitab. Loh, itu mau orang bisa bahasa Arab apa enggak, akan dapat membaca. Ya, belajar bahasa Arab supaya beramal di dunia, supaya mendapatkan kebaikan di dunia yang nantinya hasilnya dituai di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kafa binafsikal yauma alaika hasiba, dan cukuplah dirimu sendiri hari ini yang dirimu menghisap dirimu sendiri. Ayat hasiban, yaitu hasiban wa huwa mansubun ala tamyiz, sebagai tamyiz, wa huwa a'zamul adli haitsu ja'alahu hasiba nafsihi, dan ini adalah keadilan yang paling agung di mana Allah menjadikan dia sebagai penghisab diri dia sendiri. Dia yang akan mengadili diri dia sendiri. Liyara jami'a amalihi, supaya dia melihat seluruh amal dia. La yunkiru minhu syai'an, dan supaya dia tidak mengingkari ya amal-amal dia tersebut sedikit pun. Wa syahid minal ayatil karimah, yang menjadi poin dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbata i'ta'i kulli insanin sahifata amalihi yaumal qiyamati, bahwa dalam ayat ini terdapat isbat penetapan i'ta'i diberikannya kulli insan, diberikannya setiap manusia, diberikan apa? Sahifata amalihi, catatan amal dia. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqra'uha, yang dia bisa membacanya. Binafsihi, dia membacanya dengan diri dia sendiri. Wa yatla'u 'alaiha, dan dapat dilihat pula huwa, oleh dia. La biwasitati ghairihi, tidak dengan perantara orang lain. Langsung dia bisa, enggak pakai perantara malaikat. Nah, keempat. Yang keempat berikutnya permasalahan di sini, ya summa dzakara syekhu rahimahullah taala al-hisaba. Kemudian syekh di sini menyebutkan tentang hisab. Maka beliau berkata, "Wa yuhasibullahu al-khalaiqa." Dan Allah akan menghisab seluruh makhluk. Allah akan menghisab seluruh makhluk. Ya, perhatikan ya, sebelum kita membacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa para ulama menjelaskan muhasabah yang dimaksud Ibnu Taimiyah di sini, Allah akan memeriksa seluruh makhluk, yaitu hisab ini. Hisab ini ada dua jenis. Hisab yang Allah lakukan terhadap seluruh makhluk ada dua jenis. Yaitu jenis yang pertama, atau sifat hisab yang pertama, yaitu hisab bagi orang yang tidak punya keburukan, tidak ya, dan dia memiliki kebaikan yang sangat banyak. Yang enggak punya keburukan, ya, semisal para nabi, para rasul, para sahabat yang tadi dijamin masuk surga, ya. Maka mereka itu masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Dan 70 ribu orang masuk surga yang dikali lagi. Dikali lagi. Yang kata Nabi SAW, ya, dan itu adalah umatku. Wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Dan di antara umatku itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa itu? Humul ladina la yastarkun wala yabtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, yang tidak berobat dengan besi panas kai, yang tidak tatoyur, ya, tatoyur, anggapan sial, anggapan hoki, yang enggak ada dalil, dan mereka bertawakal pada Rabb mereka. Dalam surat Ahmad ditambahkan, yang 70 ribu ini dikali lagi 70 ribu lagi, maka berjumlah 49 juta manusia. Ya. 70.000 ini dikali lagi. Dikali lagi. Jadi banyak. Berapa tuh? 49 atau 4,9 juta. Ya segitulah banyak. Ya. Jadi terbuka kemungkinan. Wah, saya pernah minta diruqyah. Tobat sekarang mulai lagi. Sahabat juga dulu pernah musyrik. Sahabat pernah musyrik ya? Ya pernah. Bahkan sahabat ada yang dulu ketika musyrik bunuh sahabat yang lain. Nah, iya. Wahsy membunuh Hamzah. Ya. Kemudian Khalid bin Walid. Ya. Bukan hanya membunuh para sahabat yang ada di Uhud, jadi komandannya. Tapi semua bertobat, Allah ampuni. Semua Allah gugurkan dosanya. Dan mereka memulai perjalanan barunya, amal-amal kebajikan mereka dahulu tetap dihitung. Ya. Dosa-dosa mereka diampuni. Jadi antum, wah saya pernah tatoyur dulu. Pernah tatoyur sama angka 13, anti, takut sial. Kalau ke Pelabuhan Ratu, gak mau pakai baju merah. Baju apa sih? Hijau. Nyi Roro Kidul itu takut sama apa? Hijau apa merah? Kalau Nyi Roro Kidul merah. Kayak banteng udah. Hah? Udah kayak banteng nyeruduk-nyeruduk. Nyi Roro Kidul itu apa sih? Anti. Ya begitulah. Pokoknya kalau begitu, pernah begitu, bertobat. Biar dapat kemungkinan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah ini jenis yang pertama. Ya, jenis yang pertama yaitu yang orang yang kebaikannya banyak, keburukannya sedikit atau diampuni, maka mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua, yang mereka memiliki keburukan dosa, ya, orang kafir. Orang kafir enggak punya amal kebaikan. Kalau punya amal kebaikan, karena kekafiran dia enggak dapat pahala. Amal kebaikan dia dibalas enggak sama Allah? Dibalas sama Allah, tapi di dunia. Di dunia dia berderma, Allah kasih rezeki dia. Dia berderma, Allah selamatkan dia dari ya dari mudarat di dunia. Tapi dibawa ke akhirat pahalanya enggak? Enggak, ya. Allah enggak Allah kasih dia di dunia. Nanti di akhirat dia enggak punya kebaikan sedikit pun. Enggak punya pahala sedikit pun. Orang kayak begini gimana? Dihisap enggak? Enggak dihisap. Masuk neraka tanpa hisap. Hah? Orang kafir apa yang mau dihisap? Enggak bawa kebajikan sedikit pun. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Antum kalau enggak percaya, lihat Fathul Bari. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani ya, yang demikian. Ada dua jenis manusia yang tanpa dihisap. Itu orang yang kebaikannya sangat banyak, para nabi, rasul, sahabat, tabiin, dan yang 70.000 orang disifati oleh nabi. Ini masuk surga tanpa hisap, enggak pakai hisap. Yang kedua gimana? Orang kafir enggak punya amal kebajikan. Masuk neraka tanpa hisap. Masuk neraka tanpa hisap. Pilih yang mana? Nah, yang dihisap itu adalah berarti bukan orang kafir. Ya, orang yang beriman yang membawa dosa besar, yang membawa dosa, nah itu yang dihisap. Hah? Ya, itu kan enggak dihisap. Belum enggak dihisap. Ya, cuman dapat catatan amal, belum dihisap. Belum dihisap Pak Arif. Ya, kalau dihisap nanti ada lagi. Ya, namanya ada hisap ada dua. Ada hisabul ard, ada hisabul munaqasyah. Hisabul ard, hisab yang ringan. Ya, dihisab tapi hisab yang ringan. Yang dosanya sedikit atau yang Allah ampuni. Ya. Nah, hisabul munaqasyah, hisab yang berat. Yang dosanya banyak, yang Allah tidak ampuni, Allah masukkan ke dia ke neraka. Tapi di neraka enggak kekal. Ya, di neraka tidak kekal. Bisa dipahami sini? Baik, ya. Mana tadi? Sudah ya, bisa dipahami ya. Jadi penjelasan dari Ibnu Taimiyah, Allah akan menghisap seluruh makhluk itu dikecualikan dua hal. Orang kafir enggak dihisap, masuk neraka. Yang kedua, para nabi, para rasul, ya, kemudian para sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian yang 70.000 ya masuk surga, itu mereka tanpa hisap, tanpa azab. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-hisabu huwa ta'rifullahi. Hisab adalah Allah memperkenalkan azza wa jalla lil khalaiq. Allah Ta'ala memberitahukan kepada para makhluk bimaqadiril jazai, dengan kadar-kadar balasan ala amalihim atas perbuatan mereka. Fi minal mahsyari ala amalihim khairan kanat aw syarran. Ini jenis hisab mukmini qala fihi, yaitu hisabnya kaum mukminin. Maka Ibnu Taimiyah berkata, wa yakhlu bi abdihil mukmini, maka Allah akan berkhulwat, maksudnya apa? Berbicara kepada hambanya secara tidak terdengar oleh yang lain, tidak diketahui oleh yang lain. Ya Allah bersepi-sepi dengan hambanya yang mukmin. Wa yuqarriruhu, maka Allah akan membuat sang hamba yang mukmin tadi mengakui bidunubihi, akan dosa-dosa dia. Kama wasafa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana hal itu telah disifati di Al-Qur'an dan sunnah. Kama qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka barang siapa yang diberikan lembaran catatan amal dia dari tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan dihisab, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia pun akan kembali ke keluarganya dengan penuh kegembiraan. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina, Allah akan mendekat kepada kaum seorang mukmin. Fa yad'u alaihi kanafah, maka akan diletakkan bagian sisinya kepada mukmin tadi. Wa yasturuhu minan nas, namun akan di apa namanya, akan ditutupi dari manusia. Wa yuqarriruhu bidunubihi, dan Allah akan membuat dia mengaku atas dosa-dosanya. Wa yaqulu lahu, dan Allah akan berkata kepada mukmin tadi, ata'rifu dhanba kada, apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dhanba kada, apakah kamu tahu dosa itu? Ata'rifu dhanba kada, apakah kamu tahu dosa ini, kamu kenali ini? Ini kamu lakukan dulu. Hatta idza qararahu bidunubihi, hingga sang hamba tadi dia ketakutan telah mengakui dosa-dosanya itu. Wara'a fi nafsihi annaha qad halaka, dan dia pun memandang dia akan binasa, diri dia akan binasa karena dia sudah mengakui dosa-dosanya. Qala, maka Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sungguh aku telah menutupi dosa-dosa itu darimu di dunia, tidak aku perlihatkan kepada hamba-hamba yang lain. Wa ana aghfiru halaka yawm al-yawma, dan aku akan ampuni dosa-dosamu itu hari ini. Masya Allah. Di dunia Allah tutupi, di akhirat Allah ampuni. Ya Allah. Mau kayak gini pandang? Jangan dong, yang masuk surga tanpa hisab. Oh, mau cita-cita jangan tanggung-tanggung. Mau yang ini, mau. Ya. Berarti dihisap juga. Nah, memang dapat kemurahan. Tapi kalau ditawarin mau yang kayak gini, enggak, mau yang mana? Yang masuk surga tanpa hisap, tanpa ada. Ya, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya pinggiran surga enggak apa-apa dah. Jangan. Firdaus idza sa'altumullah. Kalau kalian meminta kepada Allah al-jannah, mintalah surga Firdaus. Dia a'la al-jannah, surga tertinggi, paling nikmat, paling banyak bidadarinya. Iya. Jangan mau pandang. Udahlah, saya enggak apa-apa dah. Ya. Yang penting selamat aja. Enggak, tertinggi. Ini diajarin sama Nabi. Enggak kayak mereka ahlu bid'ah dari karangan tasawuf yang menyatakan enggak apa-apa saya di neraka, yang penting Allah ridho. Mana ada Allah ridho kok dimasukin ke neraka? Bodoh. Kenapa dimasukin ke neraka? Berarti Allah murka. Hah? Berarti Allah murka. Gak mungkin Allah ridho dia di neraka. Buat apa saya di surga kalau Allah tidak meridhoi saya? Cie. gaya, nanti rasain di neraka. Ah, baru tahu. Ya Allah murka. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Summa yu'ta kitabu hasanati, kemudian lembaran catatan amal dia akan diberikan kepada dia. Wa ma'na yuqarriru bidunubih, makna yuqarriru bidunubihi, ya, tadi saya terjemahkan apa? Mengakui, Allah membuat dia mengakui dosanya, gitu kan? Saya terjemahannya begitu. Nah, ini karena kata Syekh Fauzan, yaj'aluhu yuqirru, yaitu Allah menjadikan dia yuqirru, mengakui dosa dia. Nah, ya tarifu biha, yaitu dia akhirnya mengakui akan dosa dia tadi. Kama fi hadal hadis, ya, sebagaimana dalam hadis ini yang tadi, at-ta'rifu dan bakada, at-ta'rifu dan bakada, apakah kamu mengetahui dosa ini, apakah kamu mengetahui dosa itu. Nah, sehingga akhirnya dia tahu dan dia mulai merasa, ya, putus asa, dan dia memandang bahwasanya dia akan binasa, ya, karena dosa-dosa itu. Wa minal mu'minin man yadkhulu jannata bighairi hisabin, maka di antara kaum mukminin ada yang masuk surga tanpa hisab. Kama sahafil hadisi sab'ina alfan alladziina yadkhuluna aljannata bila hisabin wal adab, sebagaimana telah sahih dalam hadis mengenai 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Nah, ini ya. Jadi ada dua jenis manusia yang enggak pakai hisab, yaitu orang yang kebaikannya banyak, yaitu para nabi, rasul, para sahabat, ya, kemudian 70 ribu orang ini yang humul ladina lestarqun wala yaqtaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, yang tidak berobat dengan besi panas kai, tidak minta diruqyah, ya, kemudian kalau minta diruqyah menandakan iman dia lemah, kemudian apa lagi, tidak tatoyur, menganggap hoki, menganggap sial. Ini orang kan sekarang Indonesia ini kliniknya luar biasa, ya. Kliniknya luar biasa. Main bola aja lihat ramalan, meramal sini. Hewan bahkan meramal. Oh nih, ntar Indonesia KO, Belanda menang gitu. Ya, Allah musta'an. Wal hisabu yakhtalifu, hisab itu sendiri berbeda-beda. Faminhu aliyasiru, ah, hisab itu ada yang ringan. Ya, hisab itu ada yang ringan. Apa itu yang ringan? Itu yang ingat, yaitu wahwa al-ardu. Ah, hisab yang ringan itu ya yang al-ard. Wa minhu, nah, di antara hisab yang lain adalah al-munaqasyah. Wah, ini yang berat ini. Naqasha yunaqishu munaqasha, yaitu diajak dialog. Wah, kalau udah diajak dialog panjang, udah berat ini, pasti diadab. Nah, dalam dua kitab sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halaka. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yuhasabu, yang dia dihisab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, illa halaka, melainkan dia akan binasa, pasti diadab kalau dihisab. Fakultu, kata Aisyah, aku pun berkata, ya Rasulullah, alaisa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisabai yasira, dan barang siapa yang diberikan lembaran catatan amal dia dari tangan kanan dia, maka kelak dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Katanya kalau dihisap pasti binasa. Lah, ini hisap yang ringan. Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, inna madaliki al-ardu. Itu adalah al-ard. Hisap yang ringan. Yang Nabi SAW mengajarkan Aisyah juga doa, Allahumma inni as'aluka hisaban yasiran. Ya Allah, aku mohon pada engkau, ya Allah, hisap. Hisab yang ringan. Hisab yang ringan apa? Al-ard. Al-ard. Hisab yang ringan. Ya, kalaupun ada dosa, kayak tadi, Allah akan mengajak dia bicara dia secara bersendirian, tidak didengar oleh orang lain. Ya, yakhlu bi'abadihil mu'min. Allah akan membuat mengaku dosa dia. Dan dia pun mengakui dosanya. Allah menutupi dosa dia di dunia, Allah ampuni dosa dia pada hari tersebut. dan Allah akan masukkan dia ke surga. Beda dengan hisab yang diajak nikosh, yang diajak dialog panjang, ini pasti dia azab. Namun yang dihisab dengan ini bukan orang kafir, namun pelaku dosa besar. Kalau orang kafir jelas ya, tanpa hisab masuk neraka mulus tanpa hisab. Nauzubillah min dzalik. Ya. Orang kafir diazabnya itu berat. Diazabnya pertama karena kekafiran dia. Ini diterangkan oleh para ulama. Karena kekafiran dia. Ini mengekalkan. Yang kedua, karena kezaliman dia. Orang kafir yang beringas beda dengan orang kafir yang pendiam. Allah Maha Adil. Yang ketiga, mereka diazab karena mereka meninggalkan amalan-amalan syariat Islam. Mereka enggak sholat, padahal kalau sholat juga enggak diterima. Tapi karena enggak sholat mereka diazab. Masuk bulan Zulhijjah, mereka mampu kaya enggak haji, mereka akan diazab. Padahal kalau haji juga enggak diterima. Masuk bulan Ramadan, mereka enggak puasa, diazab. Padahal kalau puasa juga enggak diterima kecuali berislam. Mereka punya harta dan nyampe nisabnya pas masuk haulnya 1 tahun mereka tidak bayar zakat, mereka diazab. Walaupun mereka bayar zakat juga tidak diterima. Allah Ta'ala berfirman mengenai diajak bicaranya penduduk neraka Saqar dari kalangan orang-orang kafir. Qalu masalakakum fi Saqar? Kenapa kalian orang kafir ada di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak sholat, walam nakum nut'imul miskin. Kami dulu enggak memberikan makanan pada orang miskin, enggak zakat, enggak sedekah. Diazab. Padahal kalau mereka beramal pun enggak diterima. Kalaupun mereka beramal kebajikan, bersedekah, kebajikan mereka dibayar di dunia. Jadi orang kafir itu luar biasa. Mengerikan. Kenapa? Mereka kurang ajar. Allah hidupkan mereka, Allah kasih rezeki mereka, Allah berikan mereka kehidupan, malah nyembah selain Allah. Malah nyembah selain Allah. Ini zalim, sezalim-zalimnya. Inna syirka la dzulmun adzim. Barakallahu fikum. Ya, ngeri orang kafir. Di akhirat masuk surga cash. Mulus tanpa hisab. Nauzubillah min dzalik. Ya, orang kafir di neraka? Iya, gak boleh ragu. Orang kafir gak di neraka. Loh, kok gimana Al-Quran bilang innal ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Oh, kok ragu orang kafir di neraka? Oh, belum tentu. Serahkan pada Allah. Ya, Allah sudah terangkan di Al-Quran. Kayak gak beriman sama Al-Quran. Innal ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka bahkan Allah sifatnya ulaikahum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk dalam ayat yang lain ulaika kalanan balhum adol. Mereka seperti hewan, bahkan lebih sesat. Allahu musta'an. Mana lagi tadi? Ya, berikutnya. Faqala Rasulullah SAW inna madarikil ardu wa laisa ahadun yunaqashu al-hisaba yawmal qiyamati illa udziba. Itu cuman al-ard, hisab yang ringan. Dan tidaklah seseorang yang yunaqasu, yang diajak nikos, didebat oleh Allah, diajak diwawancari panjang oleh Allah, ya, hisabnya pada hari kiamat, melainkan udziba, dia pasti diadab. Na'udzubillah. Ya, kemudian an-naw'u tsani, hisabul kufar, hisabnya orang kafir. Waqad bayyanahu biqaulih, dan Allah Ibnu Taimiyah ya, telah menjelaskan dengan pernyataan beliau mengenai hisab orang kafir. Wa ammal kufar fala yuhasabun. Adapun orang kafir mereka tidak dihisab. Mereka tidak dihisab muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayiatuhu, dengan hisab yang akan ditimbang kebaikan dan keburukannya. Kenapa? Fa innahu la hasanatin lahum, karena mereka enggak punya kebajikan. Kalaupun mereka punya kebajikan, Allah bayar mereka kebajikannya di dunia. Mereka bantu kaum muslimin, Allah bayar kebajikan dia di dunia, Allah tambahin rezeki dia, Allah selamatin dia dari kemudaratan di dunia, ya, sehingga di akhirat nggak ada bawa kebaikan sedikit pun, nggak ada sama sekali, ya, jadi nggak ada hutang dari Allah pada dia. Jadi sudah hak Allah dengan keadilan Allah memasukkan dia ke neraka tanpa hisab. Ini keadilan Allah. Di dunia sudah dibalas. Orang kafir nyumbang ada? Ada. Baik, ada baik. Ikhlas mungkin ikhlas gitu. Tulus gitu ya. Kalau ikhlas itu memurnikan ibadah untuk Allah. Itu mungkin tulus. Ya. Tulus bukan karena Allah. Ya. Mungkin karena sisi manusiawi gitu. Sisi manusiawi, bukan karena Allah. Sisi manusiawi. Nah, dia tulus membantu korban tsunami ini. Kan ada yang memang niatnya jahat, misionaris, cari muka. Itu kan ada tuh. Kayak orang kafir yang suka datang ke pondok-pondok tuh cari muka tuh. Pakai peci, pakai udeng-udeng, pakai sarung kayak koko, ceramah di pondok lagi. Kiai santri dengerin, salim cium tangan lagi. Bodoh kuadrat. Nah kan ada orang kafir ini cari muka kayak gini. Tapi ada orang kafir yang baik kan? Ada nggak? Ada. Ada. Iya nggak? Dia tulus dia kasihan yang lihat. Nih minum makan silakan nggak apa-apa nih. Allah ganti nggak? Allah ganti. Allah maha adil. Allah ganti. Ya, dengan Allah berikan dia rezeki, diselamatkan dari kemudaratan di dunia, ya Allah ganti. Di akhirat enggak ada. Ya, lunas. Lunas. Ya, lunas dia, udah sudah dibayar dah. Dah. Di akhirat tanpa hisab, nyemplung ke neraka. Ya. Tanpa hisab. Ya. Ai laisa lahum hasanatun tuzanu ma'a sayiatihim. Mereka enggak punya kebajikan yang akan ditimbang dengan keburukan mereka. Liana amalahum qad hubitat bil kufri, karena amalan mereka telah gugur dengan kekafiran mereka. Iya, kalau kekafiran itu menggugurkan amal. Ini bukan cuma orang kafir yang asli, kaum mukminin kalau berbuat kesyirikan juga terhapus amalan dia. Bahkan Nabi diancam oleh Allah. Ini Nabi ini gimana kita? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, akan gugur amalanmu. Amalan yang kau kerjakan akan hapus, sirna, hilang sia-sia. Dan kau menjadi orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Sudah beramal-amal capek, ya, 60 tahun, beribadah, haji, umroh, sholat, berbakti pada orang tua, silaturahmi, membantu fakir miskin, puasa, dan yang lainnya, berbuat kesyirikan. Ikut-ikutan sedekah laut, ya, atau membenarkan Dewi Sri. Oh, enggak apa-apa Dewi Sri kita sampai, itu kufur, itu udah enggak ada lagi, murtad. Udah membenarkan Togut Dewi Sri itu berhala ya ikhwan. Dewi Sri itu siapa sih? Pendeta. Hah? Siapa itu Dewi Sri? Berhala. Yang diyakini oleh musyrikin agama sebelah sebagai pemberi apa sih? Rezeki padi. Padi doang. Berarti kalau kedongdong bukan Dewi Sri. Hah? Nah, kalau Dewi Sri padi, kalau kedongdong kecapi. Siapa? Ini togut intinya dia. Percaya sama dia berarti percaya pada togut. Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitaah wal barwatu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri pada Allah dengan tauhid. Tunduk dan patuh kepada Allah dalam bentuk ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, apalagi dari togutnya. Dari togutnya itu, Dewi Sri togutnya. Togut. Siapa yang membenarkan? Kufur. Murtad gak ada lagi. Ya. Gak boleh. Kayak antum. Oh ini kita sambut Siddhartha Gautama. Tuhan agama sebelah musyrikun. Oh ini Yesus Sang Juru Selamat. Ayo kita sambut. Lihat. Agama sebelah. Lihat. Gimana? Ada antum lagi di Jepang, agama orang Jepang apa Shinto, nyembah matahari katanya ya. Oh ini Tuhan, kita sambut Tuhan apa matahari ya. Shinto, gimana ini? Kalau agama Konghucu, siapa sih Tuhannya? Hah? Tuhannya siapa? Arwah, roh halus. Apa? Taulah siapa itu. Sambut berhalanya. Na'udzubillah. Mesti diingkari, ingkar. Nabi Ibrahim menghancurkan. Ini malah membenarkan. Enggak apa-apa selamatan yang betul sih. La ilaha illallah. Mana akal? Beramal capek, beramal mengaku nama kebajikan, gugur. Lain asyrak talai habatan na'amaluk. Karena orang kafir, amalan yang dilakukan gugur dengan kekafirannya. Gugur dengan kekafiran. Maka di akhirat gak bawa kebajikan. Kalaupun mereka berbuat baik, Allah balas. Dan gak dapat di akhirat. Gak punya bagian sedikit pun di akhirat. Sedikit pun gak ada. Falam yabqalahum fil akhirati illa sayyi'atun. Maka tidak tersisa untuk mereka di akhirat, melainkan sayyi'at, keburukan-keburukan. Keburukan orang kafir itu diantaranya kekafiran mereka, kezoliman mereka, dan mereka meninggalkan furu'us syariah, amalan-amalan syariat. Enggak sholat, kalaupun mereka sholat enggak diterima, tapi enggak sholat dapat azab. Enggak sedekah, kalaupun mereka sedekah enggak diterima, tapi karena enggak sedekah dapat azab, enggak zakat. Masalahakum bin sakar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakum nutimul miskin, wa kunna nakudu ma'al qa'idin. Kami dahulu biasa berbincang dengan orang-orang yang suka bergunjing. Dapat dosa juga dia. Kena lagi adab lagi. Di samping adab kekafiran yang mengekalkan. Mantap gak tuh jadi orang kafir? Na'udzubillah min dzalik. Mantap ya. Hah, dosanya lengkap banget. Kekafirannya, kedolimannya, meninggalkan amalan-amalan syariat. Furu'us syariah. Lengkap. Masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Na'udzubillah min dzalik. Wahisabuhum maknahu, ya. Adapun hisab mereka maknanya annahum tu'addu amaluhum, ya, amal mereka nanti dihitung, ya. Fatuhsa, maka nanti disebut, dikumpulkan, dihitung, ya. Kemudian fayuqafun, kemudian yuqafun, apa namanya, amal mereka tersebut ditunjukkan, ditampakkan, alaiha wayukiruna biha, dan mereka pun mengakuinya, wa yujzauna biha, dan akan ditimbang, yujzauna bi amal kufriyah, ditimbang dengan amal kekufuran, wa ya'tarifuna biha tsumma yujazuna 'alaiha, kemudian mereka mengakuinya dan akan dibalas atasnya. Allah, sebagaimana Allah taala berfirman, ya, falanunabbi annal ladina kafaru, maka kelak kami benar-benar akan mengabarkan kepada orang-orang kafir bima amilu, tentang apa yang mereka amalkan. Walanudziqannahum min adzabin ghalidz, dan kami akan membuat mereka merasakan adab yang pedih mengerikan. Allah taala berfirman, wasyahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka mempersaksikan bahwasanya diri mereka itu adalah kafir. Wa qala fa'tarafu bidzanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir, dan mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke al-haud, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit aja al-haud kita baca. Wa fi arasatil qiyamah, dan di arasat. Arasat itu adalah mahsyar, ya, tempat berdirinya manusia pada hari kiamat. Al-haudu, terdapat haud, sungai, yaitu telaga, ya, al-mawrudu lin nabi, yang nanti diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bukan cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam riwayat yang lain, likulli nabiyyin haudan, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya bagi setiap nabi punya haud. Ya, walaupun sanad ini terdapat kelemahan, namun kalau haud yang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mutawatir. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, yang airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. aniyatuhu adadu nujumi samai. Aniyahnya, bejananya atau gelasnya atau ember untuk mengambil airnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Tuluhu syahru, tuluhu syahrun, panjang telaga Nabi satu bulan perjalanan kalau naik kendaraan. Wa arduhu syahrun, lebarnya juga satu bulan, sejauh satu bulan perjalanan. Man yashrabu minhu syurbatan, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut dengan satu tegukan, la yazmanu ba'daha abada, dia tidak akan haus lagi setelah itu selama-lamanya. Asyarah, penjelasan mimma yujadu fil kiamat, yaitu yang terkait pada hari kiamat akan didapati yaitu kata beliau, kata Syekh, haudun Nabi, yaitu telaganya Nabi. Waqad dzakaru Syekhu, dan Syekhul Islam telah menyebutkannya huna di sini, ya, wa bayyana awsafahu, dan beliau menjelaskan sifat-sifatnya, bagaimana bentuk dan penggambaran dari haudun Nabi. Wa fi arasatil qiyamati haudul al-mawrud lin Nabi, ini perkataan beliau tadi di atas. Kama sabata dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini telah tetap, telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haud. Qala al-imam Ibnu Qayyim menyatakan rahimahullah taala tentang al-haud, wa qad rawa ahaditsa al-haudi 40 sahabiyan, dan 40 orang sahabat telah meriwayatkan tentang hadis al-haud, telaga Nabi. Wa katsirun minha, ya, dan kebanyakannya, au aktsaruha, atau mayoritasnya, fis sahih, terdapat dalam kitab sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di hasyiah ala Sunan Abi Dawud. Wa taqaddama bayanu ma'na al-arasat, dan telah berlalu penjelasan tentang makna arasat. Wal haud lughatan, haud secara bahasa maknanya adalah majma'ul ma'i, ya, tempat berkumpulnya air. Ya, tempat berkumpulnya air. Dia adalah telaga Nabi yang airnya bersumber dari Al-Kausar. Al-Kausar itu adalah nahrun fil jannah, yaitu sungai di surga. Inna atoina Al-Kausar, sesungguhnya kami akan berikan pada engkau Al-Kausar. Waqad ajma'a ahlus sunnah wal jama'ah, ahlus sunnah wal jama'ah telah bersepakat ala isbatil haud, dalam menetapkan haud. Ini adalah bagian dari akidah mempercayainya. Wa khalafat fi dzalika al-mu'tazilatu, dan kaum mu'tazilah menyelisih hal ini. Mereka enggak percaya al-haud. Falam taqul bi isbatihi, mereka tidak menetapkan, mu'tazilah ini ya tidak mengatakan untuk menetapkannya. Mereka tidak berpendapat untuk menetapkan al-haud, meyakininya. Wa awwalu an-nusus al-waridata fihi, mereka memalingkan nas-nas ya yang terdapat tentang penyebutan al-haud. Wa haluha, mereka memindahkannya an zahiriha, ke dari makna zahirnya. Summa zakara syekhu rahimahullah, kemudian syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan awsafal haudi, tentang sifat-sifat dari haud, gambaran-gambarannya. Wa qala ma'uhu asyaddu bayadan min alaban, dia menyatakan airnya lebih putih daripada susu, ila akhir. Hadhil awsaf, maka deskripsi ini semua, gambaran ini semua, sifat-sifat ini semua, sabitatun fil ahadis, ini telah valid dalam berbagai hadis, ke hadis Abdullah bin Amr, semisal hadis Abdullah bin Amr bin As al-muttafaq alaih, yang muttafaq alaih, qala Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku itu panjangnya seperti perjalanan satu bulan, ya, baik panjangnya maupun lebarnya. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Rihuhu atyabu minal miski, rihnya aromanya lebih wangi daripada kesturi. Waki zanuhu, dan gayungnya itu kanujumi sama, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Jadi enggak perlu ngantri, orang masuk haud, ya, ente dulu gantian, enggak. Banyak, sebanyak bintang di lautan. Man syariba minhu lam yazma'u abada, siapa yang meminum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya sudah, nanti kita masuk ke pembahasan mengenai as-sirat. Ya, kalau bagi antum yang mau bertanya, tafadhalu.